pagi-pagi nangin berkat kami aku cari gelap kaangi maka aku kari muli ku daikan jumalan erbalengi tambar malu ku waluri mama nangin pasar nasing geda toto gendung tagi aku gelak nakari maba uli mama nangin uli hencari latih daging nangin tiap wari gokuna song isakan kicikanan debiri bagi bergege tapi ku ida percirem du ras perlandet due mama nanginku menam-menam latih pi lanai ku geja melawan kalgi akari aku mulih manangi olah mama nangin aku irawaindu madangi dalane siman bentasan mama nangin olah berkaca mata aku curiga itu adila naikkan tak nangi nandangi aku sibuk tikin ikut-ikut pagi aku pas motor ingin antara penumpang nan ibas pusuku kama manangin habis tempat pas jamburing janangi antara sindidak nan ibas pusuku kama manangin ibas pusuku mama nangin senyum tampak manisna habis tempat.